menunggu diriku ini. Kau tak pernah lagi memanggilku. Carilah di sana yang lebih perkasa. Apalah diriku ini. Jangankan bercinta, bertemu pun aku tak mau lagi. Walaupun sendiri, tak pernah lagi aku menangis. Sejuta kenangan tak ingin ku kenang, biarlah berlalu. Bersenandung pilu. Cinta bertemu pun aku.